Yahya pasai sikureng. Wate Isa tengah gejak, laju ke kalon ureng butayoh pun lahe. Murid-murid Isa jitanyong bak gopnyan. Bapak gure, pakon ureng nyolahe buta? Puke sabab ji kedero madesa? Atawa mak ngon yahji yang madesa? Gejawab le Isa. Jihnyo buta bukan sabab desa ji kedero, menancit bukan sabab desa mangon yahji. Temasi bago tanda mangat manusia jet jikalon kuasa potu Allah mekerja dalam tubuh urungnya. Simantong uro, tanyo harus tamu but-but yang kagebri legepnya yang utus ulun. Menyemalam kateka, hana mesin ropi yang hasil jimubut. Simantong ulun na atuh hurung donyanyo, ulun keh terang donya. Oh kalau gepegah menan, Isa laju gemeludah atuh tanoh, dan laju gecao ibabah gopnya ngon tanoh. Olehnyan, laju ge silik bak mata ureng butanyan. Olehnyan, laju ge pegah bak urengnyan. Gata jak laju rah muka gata lam kulam siluam. Siluam mepum jih, ji utus. Dan urengnyan, laju jijak rah muka jih bak kulamnyan. Wate ji gisa, urengnyan kahase ji menging. Kaum silingka urengnyan, dan urengnyan yoh ile kon jikalon urengnyan ji gumade, ban mandum ji pegah. Urengnya yang lazim jijiduk sirah jigemade bukan? Na tema yang pegah. Betul jihnya. Tema nacit yang pegah. Kon, jihnya saban lagi urengnya. Tema urengnya kedero ji pegah. Ulun ke urengnya gata pegahnya. Pakri banjut jih sampo gata hasil tamenging. Genawaknya mbak urengnya. Laju ji jawab. Urengnya nan ge isanya gepeget bacut luhop. Oh lehnyan, laju ge silek, bak mata ulon sira gepegah. Jak rah laju muka gata lam kulam siluam. Laju ulon jak bak kulam yang gepegah nyan. Dan wate ulon pegleh muka ulannyo, laju deh ulon kemalon. Dipat ureng nyan. Jitanyong le awak nyan. Laju ji jawab. Hom, hanalon tuho. Uro nyan, nakeh uro sabat, wate isa gewot tanoh ngon ibabah gop nyan. Kegepe pulih ureng butanyan sampo jut ji menging. Dan urengnyan yoh buno butanyan laju jiba ubak ureng-ureng farisi. Awaknyan pih jitu manyong bak urengnyan pakriban jihnyan hase ji menging. Urengnyan ji jawab. Urengnyan ji silek luhop bak mata lon. Laju ulon pegleh ahe ji hase lon menging. Lam kawan ureng-ureng farisi nyan na yang jawab. Hana mungkin ureng yang pubutnya asai jih ni bak podu Allah. Sabab jihnya hana jipako ke uro sabat. Temale ureng lain, na yang pegah lagi nyo. Mustahe ureng medesa hasi jipubut bet-bet yang ajaib lagi nyo baku. Dan jiteka ke mebago pendapat lam kawan awak nyan kedro. Dan le ureng-ureng farisi nyan jitanyong lomba ureng nyan. Pu pendapat gata. Kehai ureng yang kaji pepulih gata, sampo gata hasil tamunging. Ureng nyan nabi. Ken ureng nyan, temale mandum pemimpin Yahudi, dan hanaji patih, bahwa ureng nyan kebit buta yoh awai kon, dan bak saatnyo kajit ji kemalon. Ngon sabab nyan, awak nyan laju ji tau ureng tuha ureng buta nyan. Laju ji tanyong, pukuh betul, nyo anak gata yang ji pegah, yoh lahir cit kabuta. Dan pakriban jihnyo hasil ji kemalon saatnyo. Mangon ya anak nyan ji jawab. Betul jihnyo anak kamu. Dan betul tak yo pun lahir jihnyo cika buta. Tuma pakriban cara. Dan pu sebab jihnyo kahasil ji kemalon bak saatnyo. Nyan hana kamu tupu. Dan setema ureng yang pupulih mata jihnyan. Nyan pi hana kamu tupu. Tanyang mantang bak jih kudro. Jih karaya dan jihnyan hasil ji jawab kudro. Mak ngon ayah ureng nyan jipegah menan sabab jitakut ke pemimpin-pemimpin Yahudi. Lom tema awak nyan kasih pakat bahwa ureng yang mengaku dro Isa sibago raja peselamat hanjit le jitamong lam rumah ibadat. Nyang ke sabab jih, mak ngon ayah ureng nyan jipegah. Jih nyan karaya, tanyong mantong bak dro jih. Laju awak nyan jitauk lom ureng yang yoh awai butanyan. Dan jipegah bak ureng nyan, mesumpah ke bahwa gata tak pegah yang betul. Kamu metupu bahwa ureng nyan nakeh ureng medeca. Pegah gop nyan medesa atau wahana. Jawab ureng nyan. Nyan hanalon tepe, temasa bohai nyang ulan tepe. Yoh ile ulannya buta, jinonyo kadeh ulan kemalon. Dan awak nyan, jipegah lombak ureng nyan. Pu nyang jipebut atuh gata, pakri bancara jih jipebut atuh gata. Sampo gata duh temenging. Dia jawab le ureng nyan. Kalah ulon pegah bak drone, tema drone hana tatim dengu. Pakon drone nyo, kena dengolom. Mungkin drone kena jet ke murid-murid gobian cit. Laju awak nyan ji tenak ureng nyan, si raji pegah. Kah keh murid ureng nyan? Kamu bukan. Kamu murid Nabi Musa. Kamu metepe bahawa pada Allah kage metutu bak Nabi Musa. Tema kehai ureng nyan, hana kamu tepe pane asai ji. Ureng nyan ji jawab. Bit guratat, menyodroneh nyo, hana tatupat dipat asai gop nyan. Sedangkan gopnyan kage pejet mata ulonnyo haselon kemalon. Tak tetepe bahwa pete Allah hana gedengo urang mendeca. Sulain urang yang kihormat ke Allah dan jipubut suruhan gopnyan. Yoh pun jodonyanyo gohlom nata denge na urang yang hase jipublet mataji yang kabuta yoh pun lahi. Menyo urang nyan bukan nibak pete Allah gopnyan hana hase gepebut sabu. Jawab awak nyan. Pue gata pegah, gata penuh deca yuh pun lahi. Gata kena purno kamu. Dan pun saat nyan, ureng nyan hana Jibrile jitamong lam rumah ibadat. Isa gedengo bahwa ureng nyan kage pepulih mata jih nyan, hana Jibri tamong le lam rumah ibadat. Gop nyan gemita ureng nyan, dan laju gepegah bak ureng nyan. Pukuh gata tak percaya ke anak manusia? Ureng nyan ji jawab. So jih nyan tengku, tulung droneh pegah mangat ulon percaya bak gop nyan. Gata ke gata nging gop nyan. Jawab Isa. Gop nyan ke yang bak saatnyo tengah metutu ngon gata. Ulon patih Tuhan. Ken ureng nyan laju ji sujud di ke Isa. Isa ge pegah. Ulon teka lam donyanyo kelonjak pehakim. Mangat ureng yang buta hasil ji menging dan ureng yang jit ji menging jit ke buta. Na padup dro ureng Farisi yang na disinan, ji dengo pu yang gepegah le isanyan. Dan laju awak nyan ji tanyong, maksud drone, kamu nyo buta cit? Gejawab le Isa. Misi ji gata buta, gata hana mudesa. Tema sabab gata tapegah, kamu deh menging. Nyan saban cit makna ji, gata mantong mudesa.